Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, kembali Tafsir Al-Misbah bisa menemani Anda dalam indahnya bulan suci Ramadan. Saya Hilbram Dunar, di mana pada kesempatan kali ini seperti biasa kalau kita berbicara mengenai Tafsir Al-Misbah tentunya bersama Pak Quraish Shihab. Assalamualaikum Pak Quraish. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tamu kita pada kesempatan kali ini adalah Zizi Sahab. Zizi, apa kabar? Assalamualaikum. Baik, alhamdulillah. Waalaikumsalam. Sudah siap untuk bertanya kepada Pak Quraish? Udah ada listnya. Mudah-mudahan cukup satu episode ya, Zizi. Insya Allah. Baik, kita akan membahas kali ini mengenai surat Asy-Syu'ara yang akan dimulai dari ayat ke-190. Di sini menceritakan tentang Malaikat Jibril yang datang membawa Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Kalau pada surat-surat sebelumnya di Asy-Syu'ara itu menceritakan tentang Nabi-Nabi dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kali ini sedikit berbeda. Bisa kita mulai Pak Quraish? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pada awal uraian tentang surah ini mengatakan bahwa mukaddimah surah Asy-Syu'ara berbicara tentang Al-Qur'an. Penutupnya pun kembali berbicara tentang Al-Qur'an. Di antara pembukaan dan penutup ada uraian tentang nabi-nabi. Mulai Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Hud, Nabi Lut, Syuaib, Saleh, ada 7 nabi. Ada hal yang menarik dari uraian-uraian itu. Yang pertama, semua nabi menyatakan pada umatnya, mari bertakwa kepada Allah. Mengesakan Allah. Semua nabi menyatakan bahwa dia datang menyampaikan ajaran tidak mengharap imbalan dari manusia. Semua masyarakat yang ditemui oleh nabi itu dipaparkan kepada mereka bukti-bukti kebenaran para nabi. Mukjizat. Ya. Tetapi semua masyarakat yang ditemui oleh para nabi itu membangkang sehingga dijatuhkan siksaan oleh Allah kepada mereka. Semua uraian menyangkut hal-hal yang kita sebut di atas itu diakhiri dengan pernyataan Allah. Inna fi dzalika laayatan wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Sungguh pada apa yang kami terangkan ini, bukti-bukti ini itu adalah tanda. Tetapi sebagian besar mereka tidak beriman. Dan sesungguhnya Tuhanmu dialah yang maha mulia lagi maha pengasih. Semuanya cerita para nabi dan yang sebelum nabi dan yang penutupnya selalu itu yang dinyatakan. Saya ingin katakan begini dulu. Yang pertama, ayat itu apa toh? Ayat itu tanda, tanda kehadiran Tuhan, tanda wujud Tuhan. Alam raya ini tanda wujud Tuhan. Kalau saya berkata kursi, saya bisa menjadikan keberadaan kursi ini untuk melangkah berkata pasti ada yang membuatnya. Tidak bisa dia buat dirinya sendiri. Nah, maka ayat-ayat apa yang ada di alam raya ini, demikian juga Al-Quran, ayat-ayatnya, itu adalah tanda tentang wujud Tuhan. Saya akan beri contoh yang lain. Kalau Anda dari, katakanlah dari Jakarta, ingin ke Bogor, ada enggak tanda-tanda yang menunjuk arah Bogor? Ada ya? Ada. Marka jalan. Ada marka jalan. Itu marka jalan. Tujuannya agar Anda berhenti di sana atau tujuannya untuk mengantar Anda kepada tujuan? Mengantar. Bagus. Mengantar ke tujuan. Seandainya, kita mau berandai. Marka jalan itu berbentuk patung polisi. Terbuat dari emas. Tangannya menunjuk, di jarinya ada cincin berlian. Kira-kira Anda berhenti atau tidak? Berhenti. Berhenti. Berhenti. Nah, kalau Anda berhenti, Anda mencapai tujuan atau tidak? Tidak. Tidak. Ha, beginilah hidup ini, beginilah Al-Quran ini. Dia itu tanda yang mengantar Anda ketujuan. Jangan lengah berhenti di sana. Nanti di Al-Quran ini ada dikatakan ada orang-orang yang terpaku pada keindahan bahasanya. Yeah. Bukan keindahan bahasanya yang dimaksud. Tuntunannya. Itu adalah tanda, alamat, marka jalan menuju tujuan. Siapa tujuannya? Pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru dikatakan, inna fi dzalika laayatan wa ma kana aktsarul mu'minin wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Dan sesungguhnya Tuhanmu itu adalah yang maha mulia. Apa yang dinamai mulia? Mulia itu harus memenuhi tiga syarat. Kalau ketiga syarat itu terpenuhi, maka Anda sudah dapat dinamai orang mulia. Kalau semakin kurang kemuliaan. Kalau semakin banyak kemuliaan. Nah, yang pertama, bahwa Anda dibutuhkan oleh orang. Semakin banyak kebutuhan orang, semakin mulia dia. Ya. Yang kedua, unik. Unik. Jarang samanya. Semakin jarang sesuatu, semakin mulia dia. Ya, Pak. Nah, yang ketiga, sulit dijangkau. Kalau Anda bisa bertemu dengan setiap orang setiap saat, itu berbeda dengan bertemu dengan presiden. Ya kan? Iya. Itu mulia. Iya. Allah maha mulia. Al-Aziz. Kenapa? Karena dia dibutuhkan oleh semua makhluk. Dan dia tidak butuh. Ya kan? Dia bukan saja tidak ada, bukan saja jarang samanya. Tidak ada samanya. Dan Anda tidak bisa ketahui hakikat Tuhan. Yang Anda bisa ketahui hanya ciptaannya. Itu pun ciptaannya sebagian besar Anda tidak tahu. Maka sesungguhnya Tuhan itu maha mulia. Nah, kalau Anda menginginkan kemuliaan, minta pada Tuhan. Jangan minta pada manusia. Walaupun manusia itu mulia. Sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan oleh Tuhan yang mana tadi? Yang maha mulia. Dan dia itu adalah pemelihara alam raya. Hidup Anda, mati Anda, rezeki Anda, ini Anda, semua diatur oleh Tuhan. Nah, Al-Quran ini diturunkan oleh dia yang maha mulia itu. Dan dia yang memelihara alam raya. Al-Quran ini turun demi memelihara alam. Nabi diutusnya sebagai rahmat untuk alam. Baru dia katakan, nazala bihir ruhul amin. Dia dibawa turun oleh ar-ruhul amin. Ruhul amin itu adalah gelar malaikat Jibril. Nabi mendapat informasi dari Allah. Bisa jadi melalui malaikat Jibril, bisa jadi melalui mimpi, ya kan? Bisa banyak informasi. Tapi kalau Al-Qur'an itu dibawa turun oleh malaikat Jibril. Baru kita mau pahami ini apa arti turun. Turun itu berpindah dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Iya. Ya. Kalau saya berkata dia turun pangkat, apa itu berarti dari tempat tinggi ke tempat yang rendah? Tidak. Tidak harus. Ya. Begitu juga Al-Quran. Anda tidak harus berkata bahwa tadinya dia di langit lantas turun ke bumi. Oh. Karena Allah di mana-mana. Nah, karena itu difahami kata turun dalam kaitan Al-Quran adalah dinampakkan. Saya kira itu. Kita lanjutkan. Ya. Ini baru awal dan sudah menarik. Anda juga sama seperti saya dan juga di sini bahwa ingin mengetahui kelanjutannya. Untuk itu pastikan Anda tidak kemana-mana. Kami akan segera kembali tentunya di Tafsir Al-Misbah. Kalau Anda bercinta, kata-kata yang keluar bagaimana? Kata-kata yang indah. Indah. Kalau Anda marah? Kasar. Penuhkanlah hati Anda dengan yang baik karena yang tumpah dari satu wadah itu isinya. sama-sama kami lanjutkan lagi. Kita sama-sama di Tafsir Al-Misbah. Pak Quraish, Zizi dan juga saya Hilbram membahas mengenai surah Asy-Syu'ara. Tadi dimulai dari ayat ke-190. Dijelaskan sama Pak Quraish tadi mengenai sifat-sifat Tuhan yang mulia. Kita lanjutkan Pak Quraish. Baik. Ayat-ayat Al-Quran ini menjadi nampak, dan itu karena Allah menugaskan malaikat Jibril untuk menyampaikannya pada Nabi Muhammad. Ruh Al-Amin. Ruh itu adalah sesuatu yang menjadikan sesuatu hidup. Ya kan? Tetapi hidup saja belum tentu baik. Yang menjadikan hidup ini menjadi sejahtera, menjadi damai, menjadi bahagia adalah amanat. Al-Quran inilah yang menjadikan Anda hidup. Jiwa Anda hidup, dan jiwa Anda yang hidup itu dipenuhi oleh rasa aman dan tenang. Karena itu yang membawanya dinamai Ar-Ruh Al-Amin. Dia terpercaya, amin itu juga berarti terpercaya. Tidak mungkin salah, dia turun ke hatimu. Hati. Hati itu wadah. Wadah itu bisa berisi sesuatu yang baik, bisa buruk. Dan dia elastis. Semakin lapang dada Anda, semakin baik isinya, semakin baik tingkah laku Anda. Ucapan Anda itu dicerminkan oleh isi hati Anda. Kalau Anda bercinta, kata-kata yang keluar bagaimana? Kata-kata yang indah. Indah. Kalau Anda marah? Kasar. Penuh hati. Penuhkanlah hati Anda dengan yang baik, karena yang tumpah dari satu wadah itu isinya. Al-Quran ini yang begitu indah, yang datang dari Yang Maha Mulia itu turun ke hati Nabi Muhammad. Turunnya itu menjadikannya lebar, sehingga apa yang diucapkannya, tingkah lakunya, dan lain-lain sebagainya, itu mencerminkan kehidupan dalam arti yang sebenarnya, serta kehidupan yang aman, sejahtera, bahagia, dan lain-lain sebagainya. Itu tujuannya agar engkau, wahai Nabi Muhammad, menjadi salah seorang dari yang memberi ingat. Salah seorang. Itu disampaikannya atau kitab suci Al-Quran itu menggunakan bahasa Arab yang jelas. Semua mengakui bahwa bahasa Arab itu adalah bahasa yang paling kaya kosakatanya. 124.000 kosakata. Duduk. Anda tahu kepada siapa saya tujukan kata itu? Pada Anda atau dia? Tidak tahu. Saya tahu. Kalau bahasa Arab, saya mau suruh Anda duduk, saya katakan ijlis. Kalau dia saya mau suruh duduk, ijlisi. Jelas enggak sekarang? Jelas. Yeah. Ada tunggal, ada plural, ada dual. Kalau hanya berdua? Iya, kalau hanya berdua. Jadi dia dipilih karena sangat jelas. Innahu lafi zuburil awwalin. Sesungguhnya Al-Quran itu terdapat dalam kitab-kitab yang lama. Atau innahu, sesungguhnya dia, Nabi Muhammad itu terdapat namanya atau fungsinya sebagai nama dalam kitab-kitab yang lalu. Bukankah dia telah dikenal oleh ulama-ulama Bani Israel? Nah, kita mau jelaskan ini. Ada seorang Yahudi berkata, saya tahu Nabi Muhammad bahwa beliau Nabi. Saya yakin dia Nabi, lebih yakin dari anak saya bahwa dia anak saya. Kenapa? Saya nggak tahu istri saya selingkuh atau tidak. Tapi kalau ini jelas, dia pasti Nabi. Diketahui. Kenapa begitu? Oleh sementara ulama dikatakan karena di dalam kitab-kitab lama itu ada penyebutan tentang Nabi Muhammad. Itu misalnya di kitab Yohanes 4 itu ada dikatakan Aku akan minta pada Bapa dan Dia akan memberi kalian seorang penolong yang lain yang menyertai kalian selama-lamanya. Itu dipahami bahwa itu ucapan Isa menyangkut Nabi Muhammad. Ada lagi ucapan yang mengatakan bahwa sesungguhnya telah nampak cahaya yang benderang dari Seir, dari Tur Sina, dan akan nampak dengan jelas dan cemerlangnya dari Gunung Faran. Bukit Sina itu Musa, Seir itu Isa, Gunung Faran itu siapa? Ternyata juga kita temukan dalam kitab Perjanjian Lama bahwa Gunung Faran itu di sanalah anak Nabi Ibrahim Ismail lahir. Jadi Gunung Faran di Makkah. Di Makkah. Kalau begitu siapa Nabi yang datang dari Makkah? Ini isyarat-isyarat yang difahami oleh ulama Islam. Ya. Nah, itu antara lain penafsiran bahwa telah dikenal oleh ulama-ulama Bani Israel dan bahwa itu kitab suci ini ada dalam kitab-kitab yang telah diturunkan pada masa lalu. Dan banyak sekali untuk itu. Seandainya kami menurunkannya kepada orang-orang non-Arab, lalu mereka membacanya, mereka tetap tidak mau beriman. Ada hal yang saya ingin garis bawahi di sini. Kalau kita lihat sekarang ini, siapa yang paling pandai baca Quran? Siapa yang seringkali menang dalam lomba-lomba musabaqah? Orang yang bahasa ibunya bukan bahasa Arab. Iya. Karena Al-Quran ini dimudahkan Tuhan untuk dibaca. Kalau seandainya itu, tetapi ada orang-orang yang sangat fanatik, yang sudah tertutup hatinya, sehingga kalau itu pun dibaca, mereka tetap tidak akan percaya. Persoalannya adalah persoalan hati. Sekali lagi kita katakan, ayat-ayat yang kita bahas ini berbicara tentang Al-Quran. Berbicara tentang antara lain tanggapan orang-orang musyrik terhadap Al-Quran. Mereka sebenarnya mengagumi Al-Quran dari sisi redaksinya. Ini tidak mungkin buatan manusia. Sangat indah. Tetapi mereka tidak mau mengamalkan tuntunannya. Mereka tidak percaya bahwa itu bersumber dari Allah. Baru di sini dikatakan, kadzalika salaknahu fi qulubil mujrimin. Kita terjemahkan harfiah, demikianlah kami masukkan ke dalam hati para pendurhaka. Apa maknanya itu? Orang-orang musyrik Mekah itu sangat kagum dengan Al-Quran. Tetapi sayangnya kekagumannya berhenti pada redaksinya. Bukan pada tuntunannya. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala menyesuaikan ketetapannya sesuai dengan kecenderungan hati Anda. Karena mereka cenderungnya, senangnya hanya pada keindahan bahasanya, maka kami masukkanlah kekaguman dan keindahan bahasanya itu ke hati mereka. Karena mereka enggan untuk percaya walaupun kagum, kami jadikan juga mereka tidak percaya. Tuhan biar silahkan kagum. Dengar Quran, Allah, Allah. Ada seorang ulama di Mesir mengeritik ini. Dia katakan, saya sering mendengar orang yang membaca Al-Quran terus pendengarnya berteriak-teriak Allah, Allah. Dia tidak sadar dan minta itu diulang-ulangi. Dia tidak sadar bahwa ayat yang didengarnya itu adalah ancaman. Mestinya jangan dia minta diulangi. Tapi karena dia tidak faham, minta diulangi. Kita juga ada yang begitu kan? Orang-orang itu tidak percaya tentang kebenaran Al-Quran sampai mereka melihat siksa yang pedih. Orang itu baru percaya menjelang kematian. Karena ketika itu matanya, tabir yang menutup matanya sudah terangkat. Sekarang kita tidak lihat malaikat ya? Kalau mau mati Anda lihat malaikat. Oh gitu. Iya. Fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Anda tidak lihat orang tua yang sudah meninggal. Iya. Tidak. Bisa jadi sebelum roh keluar, dia datang menyambut Anda. Fir'aun yang diceritakan di sini, dia percaya begitu mau tenggelam. Hmm. Nah, ini yang dikatakan. Mereka tidak akan percaya sampai mereka melihat siksa yang pedih. Saya kira itu ayat kita. Baik, terima kasih Pak Quraish. Yang kemana-mana kami akan segera kembali, tetap saksikan Tafsir Al-Misbah. Allah tidak membongkar rahasia seseorang keburukannya sebelum dia berulang-ulang melakukannya. Jangan pernah berkata bahwa baru sekali Anda melanggar lantas ketahuan. Allah masih tutupi. Masih dalam Tafsir Al-Misbah, tahan Anda untuk terus menyaksikan program ini karena pada kesempatan kali ini, di segmen ini nanti Zizi punya kesempatan bertanya kepada Pak Quraish dan mungkin pertanyaan Zizi mewakili pertanyaan Anda. Langsung, Zizi. Oke. Okay. Pertanyaan buat Pak Quraish. Zizi mau bertanya tentang fenomena istidraj. Ah, ya istidraj. Jadi sekarang ini ada beberapa artikel yang menyatakan bahwa istidraj ini cenderung cinta dunia. Sebenarnya pengertian istidraj itu sendiri apa, Pak Quraish? Bagus. Istidraj itu bisa kita artikan mengulur atau membiarkan. Saya bisa beri contoh. Ada satu orang durhaka. Dia diberi nikmat. Angkuh. Maka diulur. Kasih, dikasih, dikasih. Hmm. Sampai di atas baru dia jatuh. No. Itu istidraj. Dan itu banyak. Seperti atau bisa diibaratkan seorang yang dibiarkan naik tangga. Tangga pertama, mestinya dia sudah insaf dong, ini enggak benar nih. Enggak mau, oke naik tangga kedua, naik tangga sampai di puncak, dia jatuh. Itu istidraj. Sanad stadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan mengulur mereka dari arah yang mereka tidak sadari. Allah tidak membongkar rahasia seseorang keburukannya sebelum dia berulang-ulang melakukannya. Jangan pernah berkata bahwa baru sekali Anda melanggar lantas ketahuan. Allah masih tutupi. Walau kali dua jadi ada orang yang korupsi, itu dia ditangkap setelah berulang-ulang dia korupsi. Iya kan? Itu istidraj. Tapi apa itu juga berlaku untuk orang kafir? Justru itu untuk orang kafir. Kalau orang beriman itu sadar mulai dari pertama. Begitu dia katakanlah mendapat ujian, mendapat cobaan, begitu dia durhaka, membuat maksiat, dia sadar. Yeah. Maka dia berhenti di situ. Jadi diulur itu bisa juga supaya dia lama-lama sadar sendiri begitu ya? Betul, betul. Itu mengapa Allah tidak langsung menghukum, memberi kesempatan kepada yang bersangkutan. Tobat deh. Salah satu sifat Allah itu halim. Halim itu artinya menahan amarah, tidak menjatuhkan sanksi untuk memberi kesempatan kepada yang berdosa bertobat, memberi kesempatan untuk introspeksi, atau menambah siksanya. Jadi nanti kalau dia ternyata sudah dikasih kesempatan tidak diambil juga, maka Allah akan membuka aibnya. Begitu. Baik, gantian saya yang nanya kalau gitu. Tahan dulu ya Zia, pertanyaan yang lainnya. Tadi dari sifat Allah yang maha mulia tadi, Pak Quraish, bahwa Allah itu kan tentunya dibutuhkan. Iya. Lalu juga unik, tidak ada samanya. Iya. Iya. Lalu sulit dijangkau. Bisa dijelaskan yang ketiga ini? Ah, bagus. Sulit dijangkau. Jangan pernah berpikir tentang zat Allah. Anda tidak akan tahu. Karena pengetahuan kita itu bisa berdasar contoh yang kita lihat. Konkret. Bisa berdasar imajinasi. Allah tidak ada samanya dari apa yang Anda ketahui atau apa yang Anda lihat atau apa yang Anda raba. Jadi tidak bisa. Allah tidak ada samanya walaupun dalam khayalan Anda. Bisa enggak sekarang Anda ketahui? Tidak bisa. Itu sebabnya kata ulama salah satu makna Allah itu adalah yang menakjubkan anugerahnya, tetapi mengherankan jika Anda ingin membahas hakikatnya. Wow. Alihata hayyara heran, bagaimana ini? Karena itu Nabi berpesan, jangan berpikir tentang zat Allah, tetapi berpikirlah tentang makhluknya, tentang nikmatnya, dan lain-lain sebagainya. Yeah. Jadi itu tadi tidak bisa dijangkau. Yeah, baik. Terima kasih Pak Quraish. Nanti kita lanjutkan lebih lanjut lagi tentunya dalam tafsir Al-Misbah. Karena itu dulu ada orang-orang yang berjalan, dia punya kaki itu pakai gelang. Al-Quran larang, jangan kamu pukul-pukulkan kakimu untuk diketahui kau punya gelang. Kembali kita lanjutkan tafsir Al-Misbah, masih bersama saya Hilbram Dunar, Pak Quraish Shihab, dan juga Zizi Sahab. Kita masih membahas mengenai surat Asy-Syu'ara, tapi sekarang pertanyaan-pertanyaan dari Zizi seluas-luasnya kami berikan. Yang ingin bertanya langsung kepada Pak Quraish, silakan Zizi. Iya, pertanyaan kedua ini agak berbeda sama yang pertama. Ya. Jadi sekarang ini kan ada beberapa orang atau komunitas yang menganggap dirinya itu berhijab syar'i. Sebenarnya definisi hijab syar'i itu seperti apa, Pak Quraish? Hijab itu pada mulanya berarti tirai yang menutup. Jadi kalau kita berkata hijab syar'i adalah tirai yang menutup aurat. Ya. Nah, tinggal sekarang saya bicara yang laki dulu. Yeah. Aurat laki-laki itu apa? Itunya. Maksudnya di atas dengkul, di bawah perut. Nah. Yang di tengah atau dari lutut ke... Aduh, Pak Quraish. Dari lutut ya, ke atas ya? Yang di tengah. Bagus, bagus. Tidak apa-apa. Ada dua pendapat. Ada yang berkata dari pusat ke perut. Ke dengkul. Ke dengkul. Ada yang berkata apa yang di antara keduanya. Beda pendapat atau tidak? Beda. Nah, kalau kita bicara soal... aurat perempuan itu juga banyak pendapat. Ada yang berkata seluruh tubuhnya termasuk wajah, termasuk matanya. Jadi dia tutup pakai kacamata hitam. Misalnya begitu. Ada yang berkata mata boleh. Dia pakai cadar. Ya toh. Ada yang berkata apa namanya, wajah dan telapak tangan. Ada yang berkata bahwa bukan telapak tangan, sampai lengan. Beda-beda pendapat. Ya kan? Nah, tapi kalau saya ditanya, yang mana yang terbaik? Yang kayak Zizi. Itu yang terbaik. Alhamdulillah. Ya, toh? Tetapi saya tidak bisa berkata pada orang yang terhormat, yang pakaiannya terhormat, tapi nampak setengah lengannya atau nampak betisnya bahwa dia tidak muslimah karena itu. Ya kan? Karena memang ada berbagai pendapat. Oke deh. Kalau ini menyambung dari Zizi tadi dibilang hijab syar'i. Kalau untuk besarnya, Pak, kan ada yang bilang kalau syar'i itu harus longgar. Tidak ada bentuk lekuknya, itu bagaimana? Itu betul, betul. Intinya kan jangan sampai pakaian atau tingkah laku itu menimbulkan sikap pelecehan terhadap Anda atau rangsangan terhadap orang lain. Karena itu dulu ada orang-orang yang berjalan, dia punya kaki itu pakai gelang. Al-Quran larang, jangan kamu pukul-pukulkan kakimu untuk diketahui kau punya gelang. Ya kan? Tapi itu kembali sebenarnya ke masalah tujuannya kan ya Pak Quraish. Tujuannya untuk tidak memancing hawa nafsu laki-laki itu. Itu ada yang berkata tidak begitu. Oh bukan begitu. Ada yang berkata, saya lihat orang yang pakai, katakanlah pakaian yang you can see. Saya tidak terangsang. Iya. Maka apa boleh itu? Nah kita katakan jangan menggunakan istilah itu. Kita harus toleran. Iya. Kita harus toleran selama itu masih ada pendapat yang membenarkan hal tersebut. Hmm. Jangan paksakan orang memakai hijab syar'i seperti yang Anda pahami. Iya kan? Iya, iya. Baik. Masih ada? Udah cukup. Cukup, oke. Okay. Saya kembali ke lagi tadi ke pembahasan kita. Terutama ketika Pak Quraish jelaskan pada saat itu turun dengan menggunakan bahasa Arab tapi bisa dimengerti oleh yang lain. Kalau menerjemahkannya Pak Quraish, atau kita membacanya dari terjemahan, apakah berkurang pahalanya? Kalau soal pahala itu Tuhan yang atur. Iya kan? Tetapi kalau Anda berkata, apakah terjemahan bisa mewakili teks? Saya berkata, tidak ada terjemahan yang bisa persis sama dengan teks. Oh. Jangankan dari bahasa yang demikian kaya, menerjemahkan bahasa Jawa ke bahasa Indonesia belum tentu sama. Iya. Karena itu Anda bisa mendapatkan perbedaan dalam penerjemahan Al-Quran. Apa yang diterjemahkan itu bisa jadi hanya sebagian. Saya akan beri contoh Anda. Ada ayat memerintahkan mengeluarkan zakat. Qimus shalah wa atu az-zakah. Terjemahannya, dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Ya kan? Yeah. Terjemahan. Apakah aqimu itu berarti dirikan? Tidak. Aqimu itu adalah iqama, itu melaksanakan sesuatu secara sempurna. Salat yang sempurna itu yang sesuai rukunnya, yang sesuai syaratnya, yang khusyuk, dan itu sempurna. Nah, kita ambil contoh yang lain. Keluarkanlah zakat. Atu itu bukan hanya keluarkan, sempurna. Jadi keluarkan dengan sempurna. Atu itu berarti antar. Antar itu zakat, jangan tunggu orang miskin datang pada Anda. Bisa mengantarnya langsung, bisa mengantarnya melalui satu lembaga. Jadi terjemahan tidak menggambarkan secara keseluruhan Al-Quran, bahasa apapun begitu. Nah itu sebabnya, sini kita lihat, Al-Quran dan maknanya. Makna bisa bermacam-macam kan, saya kira itu. Ini tadi dikatakan bahwa sudah ada tanda-tanda Nabi Muhammad di kitab-kitab sebelumnya. Nah pada saat itu diturunkan atau kitab-kitab itu dibaca oleh mereka-mereka pada masa itu, apakah mereka sudah percaya bahwa akan ada? Oh pasti. Selama mereka percaya pada Nabi mereka, yeah, pasti. Pasti. Karena tidak, dalam pandangan Islam, tidak ada seorang Nabi pun yang tidak mendukung Nabi yang akan datang. Oh, di dalam Al-Quran itu ada dikatakan, wa akhadallahu mitsaqan nabiyyina. Renungkanlah ketika Allah mengambil janji dari para nabi. Apa itu? Kalau datang kepadamu nabi sesudah kamu, kamu akan mendukung dia dan percaya padanya. Jadi Nabi Musa itu percaya Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Muhammad bersabda, ini tentu dari tinjauan Islam ya, yeah. Nabi Muhammad bersabda, seandainya Musa masih hidup di masa saya, dia tidak dapat melakukan sesuatu kecuali percaya pada saya. Nabi ini satu kesatuan. Sehingga selama rentetan Nabi itu datang, Nabi yang sekarang harus percaya pada yang akan datang. Islam ini suatu bangunan. Setiap nabi datang membangun. Iya, di masanya masing-masing. Di masanya masing-masing. Nabi berikutnya melanjutkan bangunan. Melanjutkan. Ketika sampai pada masa Nabi Muhammad bersabda, bangunannya sudah jadi, tetapi masih ada satu bata yang kurang. Maka saya datang meletakkan bata itu. Saya kira itu. Iya. Baik, kita lanjutkan sebentar lagi. Masih ada pertanyaan, jadi dipikir dulu kira-kira apa. Udah ada sebenarnya. Ya. Saya pun juga masih memiliki pertanyaan kepada Pak Quraish. Insya Allah kita punya waktu untuk bertanya lebih lanjut. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Tentunya hanya dalam tafsir Al-Misbah. memang bisa dipertanyakan mengapa Allah memilih lokasi itu di Arab. Ya. Boleh jadi salah satu sebabnya masyarakat Arab pada masa turunnya Al-Quran tidak dibawa kekuasaan timur atau barat. Menemani Anda menikmati indahnya bulan suci Ramadan bersama keluarga dan orang-orang tersayang di hati. Tafsir Al-Misbah kami lanjutkan kembali. Dizi punya pertanyaan lagi kepada Pak Qurais di segmen terakhir. Masih berkaitan dengan kitab suci. Jadi sebenarnya sebelum Al-Quran itu ada beberapa kitab suci masih menggunakan bahasa Arab atau? Tidak. Gimana? Tidak. Beda karena begini. Allah berfirman setiap rasul yang kami utus itu menggunakan bahasa kaumnya. Jadi tidak mungkin dia gunakan bahasa Arab di tengah masyarakat yang tidak berbahasa Arab. Tetapi karena Nabi Muhammad ini diutus untuk seluruh masyarakat, maka bahasa yang digunakannya di samping karena memang dia kaya kosakata, di samping itu juga karena Al-Quran ini turun di tengah masyarakat Arab. Kalau dia asalnya dari Jerman, yang pertama itu bahasa Jerman dulu, supaya orang di sekelilingnya ngerti. Kalau di Cina ya bahasa Cina dulu. Karena kalau sudah bahasa lain masyarakat nggak ngerti dong. Iya kan? Nah, jadi wajar dia turun di. Memang bisa dipertanyakan mengapa Allah memilih lokasi itu di Arab. Boleh jadi salah satu sebabnya dia berada di tengah. Di tengah dunia gitu. Iya. Yang kedua, masyarakat Arab pada masa turunnya Al-Quran tidak dibawa kekuasaan timur atau barat. Dunia ketika itu terbagi dua. Ada Persia, ada Romawi. Persia menyembah api, Romawi menyembah menyembah Tuhan yang berbeda dengan konsep Islam. Seandainya dia muncul di Persia, baru muncul udah dikebas. Ya. Di wilayah Romawi baru muncul sudah ditebas. Jadi dia muncul dari satu wilayah yang tidak dikuasai oleh dua. Tidak ada pemerintahan. Sehingga tidak ada yang bisa tebas. Dipilih bahasa yang digunakan oleh suku yang paling indah bahasanya sekaligus yang paling berpengaruh di sana. Apa itu? Itu bahasa Quraisy. Dipilih manusia yang paling dihormati oleh masyarakatnya. Masyarakat itu adalah sosok itu adalah Nabi Muhammad. Itu kita bisa berkata demikian. Jadi kan harus dipilih dari sana. Karena dipilih dari sana ya bahasanya dari sana. Kalau dia bahasa bahasa Indonesia kejauhan orang Eropa dengar. Tapi di tengah sehingga bisa memancar ke kiri dan ke kanan. Saya kira itu. Baik, kita bisa masuk pada kesimpulan. Kita masuk dalam kesimpulan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran turun berangsur ayat demi ayat atau sekian ayat demi sekian ayat. Penurunan itu dalam arti penampakannya di pentas bumi. Tadi kita katakan. Seluruh wahyu Al-Quran disampaikan Allah kepada Nabi Muhammad melalui Malaikat Jibril. Tidak satu ayat pun beliau terima melalui mimpi atau pembicaraan langsung atau malaikat yang lain. Semua melalui malaikat. Wahyu Al-Quran langsung bersemai di dalam kalbu Nabi Muhammad. Ini mengisyaratkan di samping kesucian hati beliau juga kemantapannya dalam penerimaan itu. Karena kalbu adalah wadah sekaligus alat untuk memahami sesuatu. Jadi mantap. Biasanya yang bersih tidak mau masuk kecuali pada tempat yang bersih. Itu sebabnya orang setan tidak senang dengar Quran. Walaupun ada usaha menyembunyikan kebenaran Nabi Muhammad, namun beberapa informasi Taurat tentang Al-Quran dan Nabi Muhammad masih dapat ditemukan dewasa ini. Salah satu di antaranya adalah yang tercantum dalam Perjanjian Lama, Kitab Ulangan 33:2 yang menyatakan Tuhan telah datang dari Torsina dan telah terbit bagi mereka dari Syir dan kelihatan ia dengan keberlapan cahayanya dari Gunung Faran yang saya katakan tadi. Ada beberapa itu. dalam perjanjian baru juga yang beredar di masa ini ditemukan sekian banyak teks-teks yang mengisyaratkan kehadiran Nabi Muhammad. Misalnya sabda Nabi Isa dalam Yohanes 14:16, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Ini pemahaman ulama Islam, saya katakan. Keunggulan Al-Quran diakui sekalipun oleh cerdik pandai non-muslim selama mereka bersikap objektif. Yang tidak fasih berbahasa Arab, demikian juga yang bahasa ibunya bukan bahasa Arab, dapat sangat mahir membaca Al-Quran karena Allah telah memudahkan pembacaannya dengan menyusun dalam kosakata yang mudah diucapkan. Ada kosakata yang sulit Anda ucapkan. Kalau saya tahu, oke. Allah subhanahu wa ta'ala tidak memaksa seseorang untuk beriman, tapi memudahkan jalan ke arah sana. Sehingga siapa yang enggan beriman, dibiarkan Allah sesuai keinginannya dalam kesesatan. Terima kasih Pak Quraizy. Zizi, terima kasih sudah hadir. Mudah-mudahan ada kesempatan di lain waktu kita bertemu lagi. Punya kesempatan bertanya lagi pada Pak Quraizy. Dan insya Allah Tafsir Al-Misbah bisa terus hadir menemani Anda di selama indahnya bulan suci Ramadan ini. Kita bertemu lagi pada kesempatan berikutnya. Saya Hilbram Dunar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.